Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita katakan bahwa ayat ini menjelaskan akibat dari kedustaan orang-orang kafir Quraisy terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan keingkaran mereka terhadap hari akhir, sehingga apa yang terjadi, mereka mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah selain daripada Allah. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak pantas untuk langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bertawasul, berwasilah kepada berhala-berhala. Padahal apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan bagi orang yang ingin kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala maka tidak menyekutukannya. Maka ini semuanya adalah bahagian akidah yang terpenting yang harus diimani oleh siapa saja orangnya. Artinya kalau dia ingin diterima amal ibadahnya, maka dia hendaklah memperbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak, maka inilah yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Nah, kalau kita mencermati ayat ini, maka kita akan menjumpai bahwa ada semacam anggapan atau alasan atau persepsi yang lain dari orang-orang kafir Quraisy yang amat sangat salah, yaitu menganggap bahwa berhala-berhala sesembahan mereka itu adalah jalan bagi mereka untuk sampai kepada pengampunan Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak tahu tentang hal itu. Ya, seakan-akan kalau mereka berdoa, Allah tidak mendengarnya. Seakan-akan kalau tidak lewat berhala itu, maka Allah tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu alim, basir, hakim. Allah itu maha mengetahui, maha melihat, dan maha bijaksana. Nah, inilah persepsi-persepsi yang terbangun karena apa? Karena kedustaan terhadap Al-Quran yang telah kita bahas beberapa hari belakangan ini. Ya, karena keingkaran mereka terhadap Al-Quran, maka hati mereka menjadi tertutup. Petunjuk yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya sirna dalam kehidupan mereka, dan akhirnya menjadilah mereka dhallun mudhillun, orang yang sesat dan menyesatkan pula. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, di studio telah hadir para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Fadal asatidz. Ya, mulai, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardi. Semakin menarik pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini, karena ayat ke-18 dari surat Yunus ini sangat bersangkutan dengan kehidupan yang kita jalani. Salah satu sikap dan tindakan yang cukup bodoh adalah ketika sudah ada makanan, ternyata kita tidak mau makannya, tapi kita mencari makanan yang lain. Ketika ada guru, kita tidak mau belajar dari guru itu, tapi kita mencari orang lain untuk belajar atau belajar sendiri. Hidup ini adalah kehidupan yang sangat singkat, 60 tahun atau bahkan lebih sedikit daripada itu. Makanya agar kita dapat menjalani kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan rambu-rambu dan rambu-rambu bagaimana agar kita dapat cepat sampai ke tujuan. Salah satunya adalah sebagaimana digambarkan oleh ayat ini, Allah sudah memberikan petunjuk siapa Tuhan yang pantas untuk disembah. Di dalam banyak kesempatan ayat sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min zalikum min syai'. Allah yang telah menciptakan kamu, memberikan kamu rezeki, mematikan kamu, dia hidupkan lagi. Ya, sudah cukup tegas Allah menyatakan itu, tapi ternyata masih banyak manusia yang sok pintar sendiri, ya. Masih banyak dengan sikap dan tindakan bodohnya berusaha untuk mencari-cari Tuhan yang sudah di Allah Subhanahu wa taala jelaskan dirinya sebagai Tuhan pemilik alam semesta. Ya. Dan para nabi yang membawa ajaran Allah semuanya mengajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sangat yang patut dan sangat patut untuk disembah. Siapa yang kalau ada orang yang mengklaim Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi, Abul Anbiya, ternyata yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah ubudullaha wattaquh zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sembahlah Allah dan bertakwa kepadanya, itu adalah cara yang lebih baik. Bahkan ketika pamannya Azar menyembah sesembahan yang lain, begitu juga dengan kaumnya, Nabi Ibrahim mempertanyakan itu. Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah Tuhan yang kamu buat selain dari Allah itu yang kamu inginkan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Jadi kalau kita kembali kepada para nabi, tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan bahasa yang cukup jelas di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan ubudullaha wattaquh, ubudullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah dan jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kalau kita mau berpikir lebih jernih, ternyata yang selama ini kita anggap sebagai Tuhan itu ternyata mungkin tidak lebih baik dari diri kita. Patung yang kita buat itu kan buatan kita, kenapa harus kita sembah? Ternyata yang lebih patut disembah adalah si pembuat patung itu sendiri, bukan patungnya yang patut untuk disembah. Jadi ketika manusia mencoba untuk kembali kepada akal sehatnya, dia akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa memang yang layak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, menyembah Allah itu bermanfaat bagi kita, dan tidak menyembah Allah itu memudaratkan kita sendiri. Untuk itu di sini disebutkan menyembah selain Allah, maka sembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Dari kata-kata bahwa menyembah Allah bisa mendatangkan manfaat, tidak menyembah Allah bisa mendatangkan mudarat, umat Islam kemudian berkeyakinan bahwa Allah memiliki takdir, baik itu yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena apa? Karena banyak manusia yang mencoba mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk bukan dari Allah. Gempa yang terjadi di Padang tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi mungkin dahulu tsunami di Aceh bukan karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu karena kondisi alam yang sudah tidak bersahabat atau ulah tangan manusia. Umat Islam melalui ayat ini berkeyakinan bahwa Allah juga berkehendak dalam hal yang buruk. Buruk dalam kategori buruk di satu sisi, tapi merupakan sok terapi untuk kebaikan di sisi yang lain. Jadi adanya keburukan bukanlah keburukan yang hakiki bagi umat Islam. Pelajaran yang dipetik dari sebuah kesalahan adalah kebaikan. Seseorang yang jatuh bukanlah suatu hal yang menyedihkan, tetapi orang yang meratapi kejatuhan itulah yang menyedihkan, yang disebut dengan musibah. Tetapi dia bangkit dari jatuh itu adalah keberhasilan. Untuk itu kita mendapatkan manfaat yang begitu besar ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari penyembahan yang kita lakukan. Ini adalah Tuhan, ini adalah Allah yang paling layak untuk disembah. Begitu juga Allah tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun ketika kita durhaka kepadanya, tetapi kitalah yang merasa terhina karena mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin Ustaz Fajrul ada tambahan, Ustaz? Pardon. Iya. Kalau kita kaji dalam konteks ayat yang kita kaji saat ini adalah ibadah yang paling bagus itu adalah menunjukkan bahwasanya kita tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di dalam ayat Al-Qur'an yang kita kaji dalam surat Yunus ayat 18 ini adalah menunjukkan kebodohan mereka, menunjukkan hancurnya mereka dalam beribadah ketika mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ini berarti mereka itu tidak perlu dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti inilah yang akan menghancurkan umat manusia ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah ketika dikatakan wa yaqulu haula'i syufa'una, ini adalah puncak dari kebodohan mereka. Sehingga kebodohan itulah yang akan menghancurkan mereka, yang mana mereka itu merasakan sesuatu akan mendapatkan pertolongan dan apa yang mereka kerjakan itu dianggap bagus, padahal itu mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Maka kalau kita melihat seperti apa yang disampaikan Ustaz Zainal Arifin tadi, bahwasanya kejadian-kejadian yang kita hadapi saat sekarang ini mungkin hasil dari, walaupun kita banyak orang menyembah, tapi menyembah itu tidak menyembah sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini menarik pernyataan Ustaz Fajrul ini, menyembah Allah tetapi tidak menyembah dengan sesungguhnya. Saya melihat bahwa kita kan selalu mengatakan bahwa kita ini adalah masyarakat religius begitu. Tetapi saya kadang-kadang tidak menemukan, wallahu a'lam, mudah-mudahan saya salah, ya. Religiusitas itu benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena apa? Karena sering sekali nilai-nilai yang jelas itu adalah suatu kejahatan, kemungkaran, ya, yang tidak lagi dapat dikhilafkan di dalam permasalahan itu, malah dianggap itu sesuatu yang boleh-boleh saja, ya. Sesuatu yang misalnya beberapa hari belakangan ini akan datang misalnya artis porno misalnya, dan itu memang sudah diketahui seperti itu, memang itulah kerjaannya, tetapi itu dianggap kita tidak dapat menghalangnya karena ini ada undang-undangnya. Kan aneh, di mana letak daripada ketuhanan yang maha esa bahwa kita ini adalah negara yang bertuhan? Di mana letak daripada adat istiadat kita? Ini kan menjadi pertanyaan, betul tidak kita ini masyarakat yang beragama dengan pengertian apa yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, menyembah Allah dengan sesungguhnya. Seringkali pula kadang-kadang pekerjaan kita di kantor, pekerjaan kita sehari-hari itu membuat kita lalai daripada menyembah Allah dan mengingatnya. Oleh karena itulah lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, mari kemudian kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, udara, dan seluruh isi alam ini semuanya bertasbih menyembah Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki hak untuk ikhtiar, untuk memilih beriman atau kufur. Nah, mari kita ingat bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan ketika Dia menurunkan dan melakukan apapun atas miliknya, maka sebenarnya kita tidak dapat protes, kita tidak berhak untuk mengatakan Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, Allah itu melakukan sesuatu keburukan hanya pada diriku, karena kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengulangi kebodohan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu, yang kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita kaji pada hari ini. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal Arifin, dan Ustaz Perdana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.